Lin, kayaknya atas semua yang terjadi, memang aku sadar aku yang salah. Salah apa? Dan kamu gak usah pura-pura gak tahu. Apa sih? Gak semua orang juga udah tahu kalau aku yang Apa? salah. Salah apa? Lin, please lah. Gak usah pura-pura gak tahu, Lin. Pura-pura apa? Jelasin lah. Aku Kita nanya. selama ini canggung loh, Lin. Please lah, tau gak, Lin? Canggung apa sih? Aku biasa aja. Enggak. Aku tahu aku yang salah atas semua yang terjadi. Apa? Aku salah, aku tahu. Jelasin salahnya apa? Oke. Okay. Enggak, oke. Okay. Enggak. Sudah. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bentar, bentar, bentar. Tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya nggak ada tuh, nggak enak. Kamu tahu aku yang salah. Kamu tahu kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah. Aku pun merasakan sama saat kau hadir di hidup. Maksud nyakitin kamu, tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini. Kamu aja minta maaf lagi. Enggak, aku berat di sini, tau nggak? Aku udah bilang aku yang salah. Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah, please. Mm-hmm.